Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Qatadah Al-Harith Ibn Rabi'in radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat, di tengah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal imana billahi afdalul a'mal. Dan beliau mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah adalah amalan yang paling afdal. Faqama rajulun, ketika Rasulullah menyampaikan demikian, berdiri salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ara'aita, ini akhbirni. Kabarkanlah kepadaku pendapatmu. In qutiltu fi sabilillah. Kalau aku meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, tukaffaru anni khatayaya, apakah akan dihapus dariku kesalahan-kesalahanku kalau syahid meninggal fi sabilillah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. "In qutilta fi sabilillah," jika engkau meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad, "wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin." Tiga kaid, tiga syarat boleh sebutkan di sini. Iya. Jika engkau terbunuh di jalan Allah, meninggal di jalan Allah dalam jihad, itu akan dihapus dosa-dosamu. Kalau engkau sabir, sabar. Sabar terus di atas amal ketaatan jihad fi sabilillah. Muhtasib, kalau engkau jihadnya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan riaan, bukan hamiyatan. Ya, semata-mata lillah, li'ilahi kalimatillah, mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian muqbilun ghair mudbir, kalau engkau senantiasa menghadap musuh, tidak mundur lari dari musuh, membelakangi musuh. Ini syaratnya. Kalau engkau meninggal dengan demikian, sabar, berihtisab, dan senantiasa mukbil, ya, menghadap musuh, tidak mundur dia lari, maka engkau akan dihapuskan dosa-dosamu ketika meninggal di sana. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa qulta?" Apa yang kau katakan tadi? Qala, kata Rasul mengulang, "Ara'ait in qutiltu fi sabilillah, kabarkanlah kepadaku bagaimana kalau seandainya aku meninggal di jalan Allah. Atukaffaru anni khataya? Apakah dihapuskan dariku kesalahanku?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghair mudbirin illa ad-dain." Iya. Akan dihapus dosa-dosamu ketika meninggal di medan perang jihad, kalau engkau sabar, engkau berikhtisab, engkau senantiasa menghadap musuh, tidak membelakangi mereka, tidak lari darinya. Kata beliau, "illa ad-dain," kecuali hutang. kecuali hutang. Ya, karena hutang terkait dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Jibrila qala dzalik, qala li dzalik, karena Jibril yang menyatakan tadi kepadaku pengecualian kecuali hutang. Rawahu Muslim. Hadirin yang dirahmati rahiman rahimakumullah. Yang pertama kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala ia menunjukkan asyhadah seorang meninggal syahid. Ya, kalau seorang berjihad dalam keadaan sabirun muhtasibun nuqbilun ghermudbirin, dia meninggal syahid, maka asyhadah, asyhadah itu adalah sebab dihapuskan dosa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 keutamaan bagi yang mati syahid. Di antara yang terpenting juga adalah dia akan memberikan 70 orang syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Asy-syahid akan memberikan syafaat kepada 70 orang sahabat, para kerabatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bila dain kecil hutang." Iya, karena hutang terkait dengan hak adami manusia. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, ini pun hadis menunjukkan dalil ala idhamid dain, masalah besarnya hutang. Iya, hutang ada masalah yang besar, bukan masalah sepele. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, layan bagi insan an yatasahala bih, tidak seyoganya seorang menggampang-gampangkan hutang. Ya, karena hutang itu masalah yang besar. Bahkan yang syahid pun tidak bisa dihapus darinya masalah hutang. Maka terkait dengan hak bani Adam, hak manusia. Namun kata Syaikh bin rahimahullahu taala, wa ma'al asaf annana fi asrina al-an yatasahal al-kathir minna fid-dain. Tapi yang disayangkan, ya, kita sekarang, zaman kita sekarang ini bermudah-mudahan banyak orang dalam berhutang. Dibuka tempat-tempat berhutang. Ya, ditambah lagi hutang dengan riba. Ya, ambil motor, mobil, rumah, hutang dan hutangnya dengan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, barang siapa mengambil harta orang lain, jadi meminjam dengan niat mengembalikan, membayarnya, maka Allah akan membayarkan darinya. Jawabannya, hadis ini terkait dengan seorang yang memiliki hajah. Ya, dia meminjam karena hajatnya, bukan untuk kebutuhan gaya hidupnya, bukan untuk masalah-masalah yang sifatnya sekunder. Ya, hanya pelengkap. Ya, hanya sesuatu yang sebagai bahan menambah penampilan di rumah. Tapi di hajat, dia pinjam sesuatu karena hajat dengan niat mau bayar. Bukan seorang yang tasahul mutasahil fiddain, bukan orang gampang-gampang hutang. Minjem sudah ngilang, tidak ada niatan bayar, tidak ada klarifikasi kepada yang punya utang. Iya, ada uang juga tidak ingat hutangnya. Adapun seorang yang dia berhutang karena hajatnya dan berniat hendak membayarnya, maka dia mendapat keutamaan ini. Dia akan mendapatkan janji ini. Iya, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, barang siapa yang mengambil harta orang lain, maksudnya meminjam kan hajatnya, kebutuhannya, dan dia berniat hendak membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Apa maknanya? Kata Ibnu Taimin rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa taala yu'inuhu fi adadaini. Yang pertama maknanya adalah Allah akan membantu dia untuk membayar hutang. Kalau benar-benar dia meminjam sesuatu, meminjam uang, meminjam barang, atau meminjam dari temannya, dari saudaranya, karena kebutuhan dia dan berniat kuat untuk membayar, maka adallahu anhu, yakni Allah akan membantu dia untuk bayar hutangnya. Mana yang kedua, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, man akhadha amwal an-nas yuridu adaha adallahu anhu, yakni illam yatayassar adahu bid dunya, apabila dia belum mendapatkan kemudahan untuk membayar hutang tersebut dalam keadaan punya niatan kuat membayar, tapi belum ada kemudahan untuk membayarnya, maka di akhirat nanti, di akhirat nanti, yakdihillahu anhu, ya Allah akan membayarkan untuknya di akhirat nanti kepada pihak yang memiliki piutang, tidak menjadi tanggungan dia. Ini makna hadis man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu. Allahu a'lam bissawab.